Ini gak dihitung segini banyak. Inces. Hai Incesku. Kita berdoa Inces banget ya. Doa apaan ini? Doa Virgin. Yang suka edan edanan beri kawan beda. Oh rawa. Tuliskan ikhlasnya, berikan.